tak boleh rem. Neng jaga kebak tulisan warna abang tondo isih perawan jenenge kupuk asmoro biyen nate tak go andung tresno tanpa bantal tanpa gloso bot abot te ketaman asmoro kupo kae nyimpen wasi wiwit biyen tumekan saiki kupo kae kebak cerita datang mengi nganti gagrak dino catetan sak jroning ati datang luntur malah merapi tanpa bantal, tanpa kelo. tansah seru.